Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada surat Ibrahim ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allazina yastahibbuna lahayata dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 dan 2, masih menceritakan bagaimana indahnya hidup bersama Al-Quran karena berada pada jalan yang terang benderang, tidak ada kegelapan di sana, dalam arti kegelapan gangguan setan dapat dihindari, nafsu jahat dapat dicegah, godaan dari manusia dapat ditolak, dan betapa bahagianya hidup bersama Al-Quran karena kita berada pada rel Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat maha perkasa dan maha dipuji sifatnya. Kemudian alangkah hidupnya, alangkah indahnya dan bahagianya hidup bersama Al-Quran karena apa? Ini merupakan firman Allah, pemilik langit dan di bumi, penguasa dunia dan penguasa akhirat. Kemudian pada ayat yang lalu juga diterangkan, dan betapa sedihnya hidup tanpa Al-Quran, karena di dunia menjadi orang yang sengsara, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih bukanlah karena Tuhan itu maha kejam, tetapi akibat dari apa yang telah dipilihnya di dunia dan dilakukannya. Dan di pada ayat ketiga disebutkan tiga alasan mengapa seseorang menjadi sedih hidupnya di dunia, mengapa seseorang menerima siksa yang pedih di akhirat kelak. Yang pertama, karena dia tidak memiliki orientasi yang jelas di dunia ini. Ketika orientasinya berubah dari tujuan, dari sarana menjadi tujuan, dunia adalah sarana, dunia sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu mencapai ridho Allah atau masuk ke dalam surga di akhirat. Bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak pernah membaca Al-Quran atau telah terlupakan dirinya dengan Al-Quran sehingga dia lupa, dia akan silau melihat dunia. Orang punya, awak pun harus punya. Orang punya 5, awak pun harus punya 10. Sehingga tujuan hidupnya mengejar, mengejar, dan mengejar. Ketika dunia sudah menjadi tujuan, yang terpikirnya yang penting dapat dan berhasil, tanpa harus memikirkan apakah caranya dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah caranya halal atau haram, apakah caranya mengusik ketentraman orang lain. Karena apa? Ketika dunia menjadi tujuan, yang penting dapat. Ini adalah suatu musibah. Karena apa? Rupanya apa yang dia capai dicaci maki oleh orang lain. Iya, dia memiliki itu, tapi hasil korupsi, orang akan mencibirnya. Dia meraih itu, tetapi itu adalah uang panas yang haram. Inilah yang disebutkan allazina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, memprioritaskan dunia sehingga melupakan akhirat. Wajar orang seperti ini akan bingung ketika hidup di dunia. Karena apa? Karena dia menjadi budak di bumi ini, bukan menjadi majikan pemilik bumi ini. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, bertambah sedih hidup di dunia ini ketika dia menghambat jalan-jalan Allah. Dia adalah pelopor, orang yang paling fobi terhadap Islam. Dia melihat kalau ada Islam, pikirannya pasti teroris. Kalau ada Islam, pasti pikirannya pengemis. Kalau ada Islam, pasti pikirannya minta bantuan. Dia tidak berpikir bahwa dirinya adalah Muslim yang harus membesarkan Islam, yang harus mewujudkan muka Islam menjadi lebih cerah dan lebih terang. Dia adalah penghambat jalan Islam, dan lebih dari itu, setiap ada yang namanya Islam berusaha untuk dicegah dan dihambat. Inilah penyakit yang ketiga yang disebutkan wayabghunaha aywaja, membelokkan Islam dari wajah yang sebenarnya, sehingga format dipikirkan yang ada di pikiran dia bahwa Islam itu adalah susah, dan kalau demikian kita harus membengkokkan pemahaman Islam sehingga dia menjadi lebih susah. Padahal sebenarnya Islam itu mudah, Islam itu membahagiakan. Orang yang memiliki tiga pola pikir seperti ini sesat, fi dhalalin ba'id, di dunia tersesat, di akhirat lebih tersesat lagi. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita minta pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat ketiga dari surah Ibrahim ini. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimahkumullah, keterangan dari Ustaz Janal tadi sudah memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada tiga sikap yang menyebabkan kita sengsara di dalam menjalani kehidupan ini, menjadi semakin susah, jiwa kita resah, tidak menentu. Yaitu yang pertama adalah yastahibun al-hayatad dunya, mereka yang cinta kepada kehidupan dunia. Yang kedua, wayasudduna an sabilillah, tidak hanya berhenti sampai cinta tapi berusaha menghalangi jalan jalan Allah. Dan yang ketiga adalah wayabghuna aywaja, yang dimaknakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dengan orang-orang yang berusaha mengkaburkan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan redaksi ini satu persatu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai di sini kata yastahibunal hayatad dunya? Kalau kita perhatikan Al-Qur'an, kita bisa menemukan bahwa Allah sendiri sudah memperjelas bagaimana posisi dunia ini bagi kehidupan manusia. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Yang diberikan kepada kamu di dunia itu hanya sekedar mata'ul hayatid dunya, kesenangan yang sifatnya sementara. Sedangkan akhirat itu jauh lebih bagus. Allah mempertegas posisi kedudukan dunia ini dengan mengatakan innamal hayatud dunya la'ibum walahwun, bahwa kehidupan dunia ini terlalu banyak diisi dengan permainan dan senda gurau. Jadi artinya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Allah berusaha untuk menyadarkan kita agar tidak terjebak ke dalam kehidupan dunia ini. Dan salah satu redaksi yang Allah pergunakan di dalam ayat ketiga dari surat Ibrahim ini, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, adalah yastahibuna. Ini adalah bentuk fi'il ruba'i ini ya, sudah bertambah nih Ustaz ya. Yeah. Sudah bertambah, asalnya adalah ahabba. Iya. Yeah. Sudah bertambah alif sin dengan ta. Apa maknanya? Sama maknanya seperti istighfara, yang artinya meminta ampunan. Nah, makna dari yastahibuna atau istahabbu di sini adalah mereka meminta kehidupan dunia. Artinya adalah bahwa sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mereka harusnya menjalani kehidupan ini ya, atau Allah berpesan kepada kita seharusnya menjalani kehidupan ini apa adanya, tidak terlalu berlebihan dalam menjalani kehidupan ini. Cinta kepada dunia juga tidak terlalu berlebihan. Tetapi ada orang-orang yang malah bercinta berlebihan terhadap dunia. Inilah maka disebut dengan is yastahibuna. Mereka meminta dunia ini secara berlebihan, menjalani kehidupan ini secara berlebihan ya. Ibarat kata bahasa gambaran sederhananya, perut itu hanya cukup dengan sepiring makanan saja. Sudah cukup perut itu. Tetapi ada orang tidak puas dengan sepiring makanan itu. Akhirnya tambah lagi, lauk mau banyak. Jadi inilah mungkin gambaran daripada istahabul dunia ya, yastahibunal hayatad dunya. Begitu juga ada orang-orang yang sebenarnya hanya cukup punya mobil satu ya, tetapi dia merasa kurang, dia tambahkan lagi. Rumah sudah cukup satu, cukup untuk anak, cukup untuk bahkan untuk tempat tinggal keluarga besarnya, tetapi karena merasa tidak puas bangun lagi rumah lain dan lain. Jadi ada orang-orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang dia miliki sehingga akhirnya istahabul hayatad dunya atau yastahibun al hayatad dunya, meminta secara berlebih lagi terhadap kehidupan dunia ini. Kemudian Allah juga mengatakan ciri-ciri orang kedua itu sikap yang membuat mereka terperosok ke dalam kesengsaraan, wa yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang berusaha untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami ini misalnya ada orang mau ke masjid ditahan, tidak boleh ke masjid. Bukan hanya itu saja. Atau orang-orang yang mau melaksanakan ibadah ditahan, tidak hanya seperti itu. Di dalam keluarga sendiri, bahkan banyak di antara kita yang tanpa sadar yasudduna an sabilillah, termasuk dari kategori orang-orang yang menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mau belajar tapi dihalang-halangi belajar Al-Qur'an, mau belajar agama, ngapain belajar agama? Ya, belajar saja yang lain. Dia lebih suka mengajarkan anaknya ilmu-ilmu umum walaupun sebenarnya tidak salah, tetapi dia meninggalkan kewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya terhadap pendidikan agama. Dia lebih suka anaknya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi tapi membiarkan anak-anaknya terlena, tidak diajarkan kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi, baik untuk kepentingan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ayat ini harus kita pahami kembali bahwa terkadang tanpa kita sadari kita mungkin termasuk daripada kategori dari ayat ini. Cinta kepada dunia secara berlebihan mungkin tanpa kita sadar kita sudah terjebak ke dalamnya. Kemudian wa yasudduna an sabilillah, menghalangi jalan-jalan Allah walaupun terkadang tanpa kita sadari kita lebih fokus kepada kehidupan dunia. Dan wa yabghuna iwaja, yang kita minta agar kita jangan terjebak sampai sejauh ini, karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, orang yang mengaburkan manhaj Allah itu berada dalam level yang paling tinggi dari kesesatan, sehingga akhirnya Allah mengatakan ulaika fi dhalalim ba'id, mereka adalah orang-orang yang sudah terlalu jauh tersesat dari jalan Allah. Para pendengar RRI yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana dan oleh saya tadi di pengantar nampaknya sudah cukup menjelaskan tentang tiga sifat menyengsarakan orang yang jauh dari Al-Qur'anul Karim pada dasarnya. Jadi bagaimana dia ingin hidup bahagia dan benar, tidak menyengsarakan dirinya, baca dan pahami Al-Qur'an, diantaranya seperti kita mengkaji Al-Qur'an satu hari satu ayat melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita simpulkan sekali lagi tiga sifat yang menyengsarakan itu. Yang pertama, dunia menurut dia adalah tujuan, bukan sarana. Itu menyengsarakan. Seharusnya dunia itu adalah sarana, bukan tujuan. Dunia adalah budak yang baik dan majikan yang kejam. Ketika kita telah menyembah dunia, telah menjadikannya majikan, maka dunia ini adalah sangat amat kejam. Tetapi ketika kita menjadikan dunia ini sebagai budak, maka sebagai pelayan kita, maka dia akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, yasudduna an sabilillah, sifat menyengsarakan yang kedua, yaitu menghambat jalan Allah. Dan yang ketiga, mengaburkan Islam dan menyelewengkannya dari posisi yang sebenarnya. Islam pada prinsipnya adalah agama yang rahmat, agama yang kasih, agama yang sayang. Islam pada prinsipnya adalah agama yang mudah. Namun kita menemui paham-paham yang radikal menyebabkan Islam menjadi buram, sukar. Islam menurut sebagian orang Islam sendiri akhirnya adalah agama teroris. Dan orang luar pun senang mengecap Islam sebagai agama teroris, agama radikal. Padahal sebenarnya Islam jauh dari hal yang demikian. Inilah yang disebutkan dengan wayabghunaha iwaja. Selain ada aliran-aliran yang sangat memudahkan memutarbalikkan hukum-hukum Islam, sebenarnya orang yang paling fanatik Islam pun dapat juga menyebabkan Islam menjadi muka yang suram dan salah di mata orang lain, Karena apa? Karena pemahamannya yang salah. Untuk itu, di sini kita sering mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutup oleh perangai umat Islam itu sendiri. Pemahamannya yang tidak pure bahwa Islam ini agama kasih, agama penyayang, agama yang mudah, menyebabkan Islam dilihat oleh orang lain sebagai agama yang keras, radikal, dan fundamental. Untuk itu, kita mengajak kepada umat Islam, tampakkanlah Islam yang ramah, tampakkanlah Islam yang kasih, tampakkanlah Islam yang sayang. Islam mudah dengan hukum-hukumnya yang sangat mudah, fardu ainnya sangat sedikit, dan selebihnya adalah khilafiyah sunnah muakkadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.